Di saat lapang mereka berdoa kepada Allah, tetapi juga berdoa kepada selain Allah, kembali menyembah berhala mereka, ya, dan sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Adapun di saat sulit, di saat terpaksa, ya, di saat susah, ya, di saat terjepit, mereka berdoa hanya kepada Allah saja. Ya. Sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah enggak dianggap lagi. Ya. Enggak diingat. Yang diingat adalah Allah Azza wa Jal. Di saat sulit. Ya. Ini kesyirikan orang-orang dahulu. Dalilnya ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Juga dalil-dalil yang lain yang kemarin sudah kita sebutkan. Dan sudah kita bacakan dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dalilnya adalah fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin falama najjahum minal barri idhahum yushrikun. Apabila mereka telah berada di atas kapal, naik kapal, ya, kemudian di tengah lautan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka mereka da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa tersebut hanya untuk Allah. Falaman najahum ilal bar, dan apabila atau ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yushrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Ini kesyirikan orang-orang dahulu. Mereka menyekutukan Allah di saat lapang. Adapun di saat susah sulit, mereka berupaya untuk memurnikan ibadah atau doa hanya untuk Allah saja. Mengikhlaskan doa hanya untuk Allah saja. Adapun orang-orang zaman sekarang, ya, enggak pandang situasi dan kondisi, ya. Baik di saat lapang atau di saat susah, yang dipanggil wali fulan, wahai wali fulan, wahai badawi, wahai Hasan, Husain, ya, dan seterusnya. Ya. Baik di saat senang atau di saat lapang. Di saat senang atau lapang mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Juga di saat sulit dan susah, ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam dua keadaan ini, di saat sulit dan di saat senang, orang-orang zaman sekarang menyekutukan Allah Azza wa Jal. Di saat sulit terjadi ini dan itu, ya, tsunami, gunung meletus, ya. Mereka apa? Mengatakan bahwasannya kurang persembahan, ya, kepada penjaga laut atau penjaga gunung. Akhirnya menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk penjaga laut, menyembelih untuk penjaga gunung dan seterusnya. Di saat sulit menyekutukan Allah Azza wa Jal. Di saat lapang juga masih. Gak ada tsunami, gak ada gunung meletus, tetap berjalan itu. Hajat laut, ya. Rutin, acara rutin untuk persembahan kepada penjaga gunung dan yang semisalnya. Jadi sama saja, ada bencana atau tidak ada bencana, ada musibah atau tidak ada musibah, sulit atau tidak sulit, mereka tetap menyekutukan Allah Azza wa Jal. Ya, ini orang-orang zaman sekarang. Taib. Di saat sedang susah dan sulit, jatuh miskin, ya, bangkrut dan seterusnya. Datang kemana? Ke dukun. Minta untuk diberi solusi, ya, supaya bangkit lagi, ya, atau datang ke kuburan wali berdoa di sana. Di saat dia jatuh miskin, jatuh fakir, demikian pula di saat dia lapang, dia di saat dia kaya, di saat dia senang dan seterusnya, juga datangnya ke dukun, meminta kepada dukun supaya hartanya tidak ada yang menghasadinya, tidak ada yang merampasnya dan seterusnya, ya. Atau dia datang ke kuburan wali, ya. Datang ke sana minta agar jabatan dan kedudukannya, pangkatnya naik, ya. Dan seterusnya, padahal dia dalam keadaan lapang. tidak dalam keadaan kurang ya. Nah, tapi datang ke kuburan wali agar supaya nanti berhasil. Nah, jadi anggota dewan misalkan ya. Nah, agar nanti berhasil naik pangkat. Nah, mau ujian datang ke kuburan agar berhasil dan sukses ujiannya. Nah, padahal dia tidak dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang dia. Ini contoh-contoh kesyirikan orang zaman sekarang. Mereka menyekutukan Allah di saat sulit dan di saat lapang. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang-orang zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang zaman dulu. Ya. Zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Nah. Ini kaidah yang keempat. Penjelasannya sudah kita baca dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Juga kemarin sudah kita singgung. Nah, di antara alasan yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang zaman dulu. Apa yang kemarin yang kedua? Yang disinggung oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala mengambil dari Kasbus Syubhat. Apa? Orang-orang zaman dulu mereka menyekutukan Allah dengan malaikat, nabi, orang soleh, ya, wali-wali Allah, ya, dan seterusnya. Ini pada umumnya. Ya. Nah. Adapun orang-orang zaman sekarang, maka mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang paling durhaka. Nah. Menyekutukan Allah dengan orang yang gak sholat, gak puasa, ya, dan seterusnya, karena menganggap dia sudah mencapai derajat ma'rifah, gak perlu sholat, gak perlu puasa. Nah, ini sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan yang mereka jadikan sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Nah, mereka berdoa kepada orang-orang seperti ini, orang-orang yang paling durhaka, yang gak sholat, gak puasa, ya. Nah, ini kesyirikan orang-orang zaman sekarang. Nah, mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan orang yang paling durhaka. Nah, Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala kemarin juga mencontohkan di antara orang-orang yang mereka kultuskan, ya, yang mereka berdoa kepadanya, ya, seperti Ibnu Arabi, ya, Al-Hallaj, Al-Badawi, ya, dan seterusnya, ya, dari tokoh-tokoh Wahdatul Wujud, ya, atau tokoh-tokoh Hululiyah, dan juga tokoh-tokohnya Syiah Rafidah. Ya. Nah, mereka panggil-panggil, ya, namanya, ya Badawi, ya Wali Fulan, ya Fulan, ya Syekh Fulan, dan seterusnya. Padahal dia min afjari khalqillah, di antara makhluk Allah yang paling durhaka. Ya. Bagaimana tidak durhaka dia meyakini Allah menyatu dengan makhluknya? Ya. Atau dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana, ya. Ada di sini, ada di situ, ya. Ada di hewan ini, ada di hewan itu, ya. Nah, menyatu dengan makhluknya. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya. Bagaimana mereka tidak dikatakan manusia yang paling durhaka, ya, enggak sholat, enggak puasa, dan seterusnya, ya. Karena mereka menganggap sudah mencapai derajat ma'rifah sebagaimana yang terjadi pada kaum sufi, ya. Nah, orang-orang sufi kalau sudah mencapai derajat ma'rifah, ya, mereka sudah tidak perlu sholat dan tidak perlu puasa, ya. Kedudukannya lebih tinggi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih sholat, masih puasa, ya, dan seterusnya. Kalau dia lebih tinggi katanya. Nah, ya, saking tingginya dia sudah bebas dari perintah sholat, puasa dan lain-lain. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, ya, dari kesesatan yang sampai pada derajat yang seperti ini. Sampai pada tingkat yang seperti ini. Nah. Dan inilah kesyirikan orang-orang zaman sekarang. Mereka menyekutukan Allah dengan orang-orang yang paling durhaka. Ya. Adapun orang-orang dahulu, ya, kebanyakan, ghalibnya mereka menyekutukan Allah dengan malaikat, orang soleh, ya, para nabi, ya, dan seterusnya. Kemudian di sana juga ada beberapa alasan yang lain yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan orang-orang zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang zaman dahulu. Kan kita ambil beberapa faidah ini atau faidah ini dari syarah Al-Qawaidil Arba, ya, karya Syekh Nasir Al-Adani hafizahullahu ta'ala. Di antara perkara yang menunjukkan kesyirikan orang-orang zaman sekarang lebih parah daripada orang-orang dahulu, daripada kesyirikan orang-orang dahulu, ya, adalah bahwasanya kesyirikan orang-orang zaman sekarang, ya, atau kesyirikan orang-orang zaman dulu, ya, kesyirikan orang-orang zaman dahulu, ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Apa? Uluhiyah. Mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Dalam hal uluhiyah, yaitu ibadah. Mereka berdoa kepada Allah tetapi juga berdoa kepada selain Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, tidaklah kami menyembah berhala-berhala ini kecuali agar supaya berhala-berhala ini bisa mendekatkan kami kepada Allah. Nah. Jadi mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah dengan menjadikan berhala tersebut sebagai apa? Pemberi syafaat. Sehingga mereka meminta syafaat kepada berhala, meminta syafaat naam kepada selain Allah. Nah. Mereka meyakini berhala-berhala tersebut atau yang mereka sembah dari selain Allah tersebut, naam, bisa mengangkat kebutuhan dan keperluan mereka kepada Allah Azza wa Jal, ya. Bisa mengangkat permintaan-permintaan mereka kepada Allah Azza wa Jal, ya. Karena mereka diyakini sebagai perantara. Nah, ini kesyirikan orang-orang zaman dahulu. Mereka tidak meyakini berhala-berhala itu bisa mengangkat bala, ya, atau bisa menolak mudarat, ya, atau bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Nah, mereka tidak meyakini ini. Tidak meyakini berhala-berhala itu bisa memberi manfaat dengan sendirinya, ya, dan tidak meyakini berhala-berhala itu bisa menolak mudarat, ya, atau mengangkat kesusahan, ya, dengan sendirinya. Nah, bahkan mereka meyakini mengangkat kesusahan dan kesulitan, ya, dan memberikan manfaat, ya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya saja berhala-berhala ini dijadikan sebagai Naam, atau diyakini sebagai pemberi syafaat. Mereka meyakini yang memberikan manfaat dan menolak bala itu Allah Azza wa Jal. Tapi berhala-berhala tersebut yang mereka sembah dari selain Allah, naam, adalah diyakini sebagai pemberi syafaat, ya, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jal. Ini kesyirikan orang-orang zaman dulu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengibadahi mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri, agar mereka bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Azza wa Jal dengan sedekat-dekatnya. Adapun orang-orang zaman sekarang, kesyirikannya itu fir rububiyah wa fil uluhiyah. Orang-orang sekarang kesyirikannya dalam rububiyah Allah dan dalam uluhiyah Allah, dalam hal ibadah juga dalam hal rububiyah. Mereka berdoa kepada Allah tetapi juga berdoa kepada selain Allah. Dalam rububiyah mereka meyakini bahwasannya sesembahan-sesembahan mereka itu, baik itu sesembahan itu wali, ya, atau yang semisalnya, mereka meyakini yang mereka sembah dari selain Allah ini memiliki apa? Andil dalam mengatur alam semesta. Mereka meyakini para wali itu punya andil dalam mengatur alam semesta. Mereka meyakini tokoh mereka, yang mereka kultuskan, mereka yakini bisa atau memiliki andil dalam mengatur alam semesta. Berarti ini apa? Menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Dalam hal rububiyah. Mereka meyakini para dukun, atau tokoh-tokoh dan semisalnya bisa mendatangkan hujan. Dan bisa menolak hujan. Nas'alullah salamahu al-afiyah. Mereka menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Juga dalam hal uluhiyah. Ini orang-orang musyrik zaman sekarang. Adapun orang-orang zaman dulu, mereka tidak meyakini sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, ya. Mereka tidak meyakini sesembahan-sesembahan tersebut memiliki andil dalam mengatur alam semesta. Tidak, ya. Mereka hanya menjadikan sesembahan-sesembahan tersebut sebagai perantara atau pemberi syafaat antara mereka dengan Allah. Adapun orang musyrikin zaman sekarang, ya, mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah, juga menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Itu mereka meyakini, apa yang mereka sembah dari selain Allah tersebut, ya, memiliki andil dalam mengatur alam semesta. Ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang zaman dahulu. Kemudian juga diantara alasan yang menunjukkan kesyirikan orang zaman sekarang itu lebih parah daripada orang-orang kesyirikan orang-orang dahulu, diantaranya adalah dalam masalah sumpah. Dalam masalah sumpah, orang-orang dahulu, jika mereka sedang menguatkan sesuatu, dengan sumpah, dan sumpahnya ini betul-betul sungguh-sungguh, bukan sumpah main-main, sumpah yang benar-benar sungguh-sungguh, serius, maka mereka bersumpah dengan nama, orang zaman dulu, musyrikin zaman dulu, mereka bersumpah dengan nama Allah. Ketika mereka hendak menguatkan sesuatu, dengan sungguh-sungguh, serius, maka mereka bersumpah dengan nama Allah. Apa dalilnya? Silakan buka surat An-Nahl ayat 38. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, jahda aymanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Ya, mereka bersumpah bahwasannya apa? Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Jadi orang yang mati ya selesai sudah. Nggak akan dibangkitkan. Mereka sampai bersumpah. Bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tetapi keyakinan ini dibantah oleh Allah dalam lanjutan ayatnya. Dalam surat An-Nahl. Kata Allah Azza wa Jal, bala wa'dan alaihi haqqa walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Akan tetapi tidaklah demikian, kata Allah. Pasti Allah akan membangkitkannya. Wa'dan alaihi haqqa, sebagai janji ya, yang benar ya, yang pasti dari Allah Azza wa Jal. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Intinya ketika mereka bersumpah dengan jahda aimanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, mereka aqsamu billah, bersumpah dengan nama Allah. Contoh lain dalam surat Al-An'am ayat 106. Ayat 109 ya. Allah berfirman, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'atsuhum ayatun la yu'minunna biha. Mereka orang-orang musyrikin bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, serius ya. Bahwasanya apa sumpahnya? Demi Allah, apabila datang kepada kami ya mukjizat, ya, maka kami akan beriman. Ya. Maka kami akan meyakini mukjizat tersebut. La in ja'atuhum ayatun la yu'minanna biha. Apabila datang mukjizat kepada mereka, ya, mereka mengatakan, "Na'am, kami akan beriman kepadanya." Bersumpah dengan nama Allah ketika mereka sedang bersumpah dengan sungguh-sungguh. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ini orang-orang zaman dahulu. Adapun orang-orang zaman sekarang, ya, mereka ketika bersumpah dengan sungguh-sungguh ya, dan ingin menguatkan sumpah tersebut, ya, maka mereka bersumpah dengan apa? Dengan sesembahan-sesembahan mereka, ya, dengan nama syekh-syekh mereka, dengan nama wali-wali ya, yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah ya. Mereka bersumpah dengan nama nenek moyang mereka. Ketika mereka bersumpah dan ingin menguatkan sumpah tersebut dengan sungguh-sungguh, maka mereka bersumpah dengan tadi nama syekh-syekh mereka, tokoh-tokoh mereka ya. Demi Syekh Fulan ya. Demi wali Fulan ya, dan seterusnya. Ini kesyirikan orang zaman sekarang ya. Bahkan disebutkan dalam masalah sumpah yang seperti ini ya, disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah rahimahullahu taala dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid ya. Beliau mengatakan, walihada idza tawajjahta ala ahadihim ay ahadil musyrikin al-mutaakhirin al-yamin billahi ta'ala a'taka ma syi'ta minal aiman sadiqan au kadiban. Walau kila lahu ihlif bihayati syekh al-fulani au biturbatihi wa nahwi dhalik lam yahlif inkana kadiban. Wa madzaka illa li anna al-madfun fi turab a'dham fi qalbihi min rabbil arbab. Wa ma kana al-awwalun hakadha. Bal kanu idza aradu tashdid fil yamin halafu billah. Apabila engkau hadapkan kepada mereka salah satu orang-orang musyrikin zaman sekarang, nah, engkau minta kepada mereka untuk bersumpah. Ayo bersumpah dengan nama Allah. Nah, maka mereka apa? Mereka mau bersumpah dengan nama Allah, baik persaksian mereka itu ya, atau pernyataan mereka itu jujur atau dusta. Ya. Demi Allah saya gini. Walaupun itu dusta, nah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah ketika apa? Ketika benar atau ketika dusta. Nah. Adapun ketika diperintahkan kepada mereka, nah, sekarang kamu bersumpah dengan nama Syekh Fulan, ya, maka apa? Mereka mau bersumpah dengan nama Syekh Fulan atau Wali Fulan dan seterusnya yang mereka agungkan dari selain Allah. Mereka mau bersumpah dengan nama-nama Syekh tersebut ketika jujur saja. Ketika benar apa pernyataannya. Ketika benar pernyataannya dia mau bersumpah. Demi Syekh Fulan, demi Wali Fulan saya begini dan begitu. Nah, benar apa yang dia ucapkan atau pernyataannya benar. Tetapi ketika dia dusta pernyataannya, enggak berani bersumpah dengan nama Syekh Fulan atau Wali Fulan, enggak berani. Kenapa? Takut kualat. Nah, takut kualat dengan Syekh oleh Syekh Fulan. Jadi ketika mereka diperintahkan bersumpah dengan nama Allah, mereka biasa saja. Baik bersumpah nam dusta atau bersumpah jujur. Mereka lakukan. Tetapi ketika diperintahkan untuk bersumpah dengan nama Syekh Fulan atau dengan hayati Syekh Fulani, ya, kehidupan Syekh Fulan atau Wali Fulan dan seterusnya, nah, mereka tidak mau bersumpah kecuali dalam keadaan pernyataan mereka benar. Nah, kalau bersumpah dusta enggak berani dengan nama Syekh-Syekh tadi, enggak berani. Sehingga apa? Mana yang lebih agung bagi mereka? Nah, syekh-syekh mereka, ya, tokoh-tokoh mereka, guru-guru mereka yang lebih agung daripada Allah Azza wa Jal. Tidaklah mereka melakukan demikian kecuali karena mereka yang dikubur, yaitu mayit yang dianggap wali atau tokohnya, syekhnya, gurunya dan seterusnya. Nah, mereka anggap itu lebih agung. Nah, kedudukan mereka naam lebih agung dalam hati, ya, dia, ya, daripada Rabbul Arbab, daripada Allah Azza wa Jal. Nah, adapun orang-orang dahulu tidak sampai pada tingkatan seperti ini. Mereka ketika bersumpah dan mengatakan sumpah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Nah, gak berani dengan bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, adapun orang zaman sekarang, ya, mereka bersumpah, ya, dengan selain nama Allah, ya, bersumpah dengan nama syekh, nama guru, ya, nama tokoh dan seterusnya. Nah, dan bahkan, ya, kalaupun mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka berani bersumpah dalam keadaan dusta. Tapi kalau bersumpah dengan nama syekhnya, nama gurunya, tidak berani, ya, kalau sumpahnya sumpah dusta, enggak berani. Nah, takut kualat. Yang demikian karena dia lebih mengagungkan syekhnya dan tokohnya, ya. Nah, daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini keadaan orang-orang musyrikin zaman sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara perkara poin yang berapa tadi? Poin keempat ya. Kemudian di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan orang-orang zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang zaman dulu, bahwasanya kesyirikan orang-orang zaman dahulu, ya, sebagian mereka itu masih menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka masih menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana yang ada dalam syair-syair mereka, ya. Syair-syair Arab jahiliyah. Nah, ada, ya. Dinukil nama oleh para ulama, ya. Mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama, nah, memiliki sifat-sifat, nah. Jadi mereka meyakini atau menetapkan sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah, nah. Adapun kesyirikan orang zaman sekarang, ya. Nah, ya. Mereka, ya, selain menyekutukan Allah Azza wa Jal, selain berbuat syirik atau menyekutukan Allah Azza wa Jal, mereka juga apa? Menentang dan menolak nama-nama ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti keadaannya gulatul rafidah, ya. Kaum rafidah yang paling ekstrim, ya. Kaum rafidah yang paling ekstrim, dan juga orang-orang Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Sofwan, nah, ya. Mereka tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meniadakan, ya, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di samping mereka menyekutukan Allah azza wa jalla dalam hal ibadah dan lain sebagainya, tetapi mereka apa juga menolak dan meniadakan sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang zaman sekarang. Seperti ghulatul rafidah dan orang-orang Jahmiyah, ya. Orang-orang musyrikun zaman dulu, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, mereka sebagian mereka masih meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau sebagian mereka masih menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah azza wajalla sebagaimana yang masyhur dalam syair-syair mereka. Nah, adapun orang-orang zaman sekarang, ya, selain mereka menyekutukan Allah, juga mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti orang-orang Rafidah dan juga orang-orang Jahmiyah. Nah. Kemudian yang berikutnya, di antara perkara yang menunjukkan kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang zaman dahulu, ya, adalah bahwasannya orang-orang musyrikin zaman sekarang, ya, atau kebanyakan mereka, ya, jika tidak semuanya maka kebanyakan mereka, mereka berpendapat bahwasannya beristighosah. Dengan mayit, ya, yang mayitnya itu mereka anggap sebagai wali atau tokoh, ya, beristighosah di kuburan wali, di kuburan mayit, ya, di kuburan tokoh, ya, nah, itu lebih bermanfaat dan lebih menyelamatkan, ya. Karena istighosah itu kan meminta bantuan, meminta pertolongan di saat bahaya. Nah, jadi mereka menganggap beristighosah di kuburan wali, di kuburan tokoh-tokoh mereka, syekh-syekh mereka, guru-guru mereka itu lebih bermanfaat, ya, lebih mujarab, ya. Nah, daripada beristighosah kepada Allah, ya, di masjid. Nah, jadi ketika mereka hendak meminta pertolongan kepada Allah di saat nam terjepit, di saat nam butuh, ya, mereka beristighosahnya di kuburan wali atau di kuburan gurunya atau syekhnya. Nah, mereka menganggap ini lebih bermanfaat dan lebih cepat dikabul, ya, daripada beristighosah di dalam masjid, beristighosah kepada Allah, ya, dengan berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, kepada Allah Azza wa Jal di dalam masjid. Nah, ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufiya dan juga kuburiyun, ya, seperti ini. Yang ramai kuburannya. Nah, masjidnya, ya, sepi. Nah, bahkan sebagian mereka ketika ditanya, kenapa kok baca Qur'annya di kuburan? Nah, maka dia menjawab, kalau membaca Quran di kuburan, zikir di kuburan itu lebih khusyuk, ya. Nah, daripada di masjid. Nah, Allahul musta'an. Ini fitrahnya udah terbalik, ya. Nah, nas'alullah salama wal afiyah, ya. Ini keadaan orang-orang zaman sekarang, ya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain tentang kisah-kisah kuburiyun, ya. Nah, orang-orang yang mengagung-agungkan kuburan, ya. Mereka berdoa di dekat kuburan, ya, merasa lebih bermanfaat daripada berdoa di dalam masjid, ya. Nah, ini beberapa poin, ya, yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan orang-orang zaman sekarang itu lebih parah, ya, daripada kesyirikan orang-orang zaman dahulu. Nah, dengan selesainya tambahan faidah tadi, ya, maka selesai pula kita dari pembahasan Al-Qawaidul Arba', ya, 4 kaidah penting dalam permasalahan tauhid, ya. Dan na'am dimurojaah kembali kaidah-kaidah tersebut, ya. Nah, bahkan kalau bisa dihafal, ya, matannya, nah, atau minimalnya dihafal matannya secara makna, ya, dengan bahasa kita, ya. Kaidah pertama, Naam, demikian dan demikian. Kaidah kedua, demikian dan demikian. Kaidah ketiga, keempat, nah, dan seterusnya. Ya. Minimalnya kita hafal dengan bahasa kita. Ya. Kalau kita bisa menghafal dengan matan Arabnya, ya, maka insyaallah ini lebih naam ahsan lagi, ya. Al-muhim, kitab-kitab yang sudah kita selesai pelajari, ya, hendaklah tidak ditutup begitu saja, selesai kitab, ya, tidak dibuka lagi, tidak dibaca lagi, ya, karena sudah sibuk mungkin dengan kitab yang berikutnya, ya, tidak demikian, tetapi tetap pelajaran-pelajaran atau kitab-kitab yang sudah kita pelajari kita buka kembali, kita murojaah kembali, kita ulang kembali dan seterusnya. Nah, ya, kita ulang terus. Ya. Dan ini termasuk pelajaran-pelajaran yang penting untuk terus diulang-ulang, ya. Qawaidul Arba, Usul Sitta, Usul Salasa, ya. Nah, Nawaqidul Islam, ya. Dan seterusnya dari 6 kitab-kitab yang penting yang naam seyogianya terus diulang-ulang. Nah, walaupun sampai berpuluh-puluh kali ngulangnya labas terus diulang lagi, diulang lagi. Dan ketika dia banyak mengulang pelajaran, maka akan datang faedah yang baru lagi. Ya. Maka tidak heran kalau kita baca syarah yang lain ada faedah lagi. Ya. Sekarang kita baca syarahnya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Kemudian kita baca nanti misalkan syarahnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ada faedah yang lain lagi. Nah. Dan demikian seterusnya. Jadi enggak ada ruginya ketika kita mengulang-ulang pelajaran. Nah. Baik, ini hanya sekedar mengingatkan agar kita terus murojaah, ya. Naam, tidak selesai kitab, selesai pula naam membacanya dan tidak pernah membukanya lagi, ya, bukan seperti itu, ya. Allahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah azza wajal, salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.